hai bangsaku, pusaka hati wangi tanah airku, cintaku dalam imanku, angkat nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ya leluatan. Kurang keras. أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخر كل من يأتيك يوما طامحا يلقى كل من يأتيك يوما طامحا يلقى بوسك هدي dalam imanku hai bangsaku pusaka hati wangi tanah airku cintaku dalam imanku hai bangsaku Indonesia. Binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Aji alhamdulillah.